Tanda empat, ada empat. Adhamma, kemudian al-wawu, kemudian al-alif, dan an-nun. Yang dimaksud keempat, sebagaimana yang telah saya jelaskan, menurut bahasa Al-Qur'an, alif sifat walu, ya, naik atau tinggi, ya. Adapun menurut istilah alinahu, rafa ialah istilah untuk dhamma dan yang mewakilinya. Terjawab sudah bahwa yang mewakili dhamma ialah al-wawu wal-alif wan-nun. Nah, dhamma disebut ikraf-rafa asli. Dhamma disebut tanda ikraf-rafa asli. Sedangkan al-wawu, al-alif, wan-nun disebut tanda rafa far'i. Far'i. Tanda rafat itu ada dua. Yang pertama asli, yakni adhamma. Yang pasti al-wawu al-alif dan nun. Sekarang bertanya, ada berapa tanda hisab khafah? Maka jawabannya ada dua, asli dan farti. Asli koma, yang farti al-alif, al-wawu, wal-alif, wal-nun. Atau langsung disebut ada empat, al-wawu, al-alif, wal-nun, dan al-koma. Boleh. Lihat kitabnya lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah fa amma dhammatu fa takunu 'alaman li rafi fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhamma maka menjadi tanda tepat pada empat tempat. Filis minufat wajah taksiri wajah ilmuanat salimi walfilin mudhari ala filan mitosil biahil syait. Yang pertama pada isim mufat, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak manat salim, yang keempat pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak disambung dengan apapun. Jadi pada empat koma ini ada pada empat koma. Yang pertama dia Al-Ismul Mufrad, artinya isim mufrad itu ketika apa tanda dia dhamma, ya? Kemudian yang kedua pada jamak taksir, artinya jamak taksir ketika rafat ini menggunakan apa ini? Tanda dhamma. Yang ketiga pada jamak manat salim. Jamak manat salim rapat menggunakan tanda dhamma. Dan yang keempat pada al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jika mudhari' yang huruf akhirnya tidak tersambung dengan apapun, tidak apa menggunakan tanda lain al-dhamma. Misalnya sebutkan empat tempat yang secara menggunakan tanda dhamma. Jawabnya ialah isim mudhari, jamak taksir, jamak manat salim, al-mudhari alladzi lam yattasil kita akhiri di sini. Masalah apa itu sifat, apa itu karakter, apa itu namanya saya dan orang-orang yang berpandangan sama ataupun nanti penjelasannya menyusul. Nah, قال المؤلف رحمه الله يجب أن وأما الواو فتكون علامة للرفي في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة ولي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وزمان. Tanda apa aset yang tanda ialah menggunakan al-waw. Tempat yang segera dapat menggunakan al-waw ada dua. Yang pertama ialah jangan menggunakan asal. Nah, ini ada dua. Di sana sudah terkali dan ada sekolah konstan. Menyebuti aku ke rumah. Untuk penjelasan, apa yang sama sudah terkali menyusul. Apa soal kontak bukan menyusul. قال المؤلف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفي في تسمية الأسماء الخاصة ditanda i'rab tofa tapi yang selanjutnya ya akan tanda apa ya pertama ini hanya ada tempat yakni ismul mutanna ismul mutanna ismul mutanna ismul mutanna sakit. قال المؤلف رحمه الله وأما النون فتكون علامة الرفي في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المفضل. Adapun nun maka menjadi tanda perempat pada fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir mutanna atau dhamir jamak atau dhamir muannats mufassal. Jadi tanda fi'il perempat yang pasti berikutnya ialah an-nun. An-nun ini hanya terhadap untuk al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah ialah ilmu dhorek yang diakhiri dengan dhamir mutanna, dhamir jamak, dan dhamir muannats. Seperti yang disebutkan tadi. nanti kalau sudah sampai jazm, tanda top jazm akan saya berikan taufir untuk memudahkan. Ya, harus sabar. Karena sementara mengumpulkan yang rapat dulu, ya. Sampaikan di luar kepala sekarang, ya. Tadi tak suruh maju mengumpulkannya, ya. Nah, waktunya cuma 10 menit. Kalian mau menghafalkan bahasa Arab apa-apa, yang penting kalau sisanya kita bisa. Ada yang salah. Nah, makan nombor luwata masjidahkan. Nombor dimana al-istihlah. Al-istihlah. So, nombor ibah al-idhommah. Bahasa ibar adil fathah. Tapi terjemahannya benar. Istilah fathah dan yang mewakilinya. Arabnya salah. Jadi harus paham kalau menjawab pakai bahasa Arab, ya. Tidak apa-apa kalian menghafalkannya pakai bahasa Arab. Asal paham. Nah. Setelah menghafal, ditanya secara acak. Yeah. sambil menunggu 10 menit terakhir yang bisa ambil depan pertama kali. Saya persilakan. Ayo, betul. Toh nanti suka saya panggil semua, kalau memungkinkan semua, ya. Aku kasih kehormatan, akan hapus. Ya kan? Supaya tidak siap. Ada dua cara saya. Yang pertama menghafal, yang kedua kita yang secara acak dan bisa tapi apa? Kadang karena waktu saya tanya langsung secara acak, ya. Nah, kadang tak perlu menghafal, kita sampaikan semuanya terserah dia aja, ya kan? Yang penting hafal. Assalamualaikum. Nah. Tanda apa? Tanda ir apa agar tidak melampaui. Agama dan pasir itu bau ada teman. Kemudian bau menjadi kemudian teman menjadi tanda apa pada membuat teman tersebut dan kemudian yang tidak melakukan. Kemudian bau menjadi tanda apa pada yang membuat kemarin melakukan. Itu adalah makam seperti buka, buka, mungkin buka, kemarin. Kemudian ada yang menjadi tanda pada sembilan saja. Kemudian pun menjadi tanda ropa pada perokongan. Ini itu yang mungkin. Ulangi. Tanda rupa terpancing menjadi gelap. Saya kerja, susah, kerja. pada dua tempat, yaitu yang melakukan kesalahan dan Kalau kontak itu angkuka, wangkuka, wangamuki, wangkuka, batumarin. Ada menghalin, jadi tanda rawa pada isim tanda. Dan yang terakhir nun, jadi tanda rawa pada fil mudarius. Yang bersambung dengan domir tamiyatin, atau domir jamak atau domir mu'anam sallallahu. Atau yang disebut dengan? Atau yang disebut dengan Af'alul Khamsah. Af'alul Khamsah. Oh. Ini kan orang kecuali kalau kita ya. Harus bisa. Af'alul Khamsah. Kalau Bapak dengan. Oh. Oh. Aku ma'at Rahman. Biolali. Ilahi akalawatim alaman alalu alalu manu pak manu manu pada pohon mana mana ilahi di antara mawarnya di timurkan dari nanti mencari mana kali bagaimana boleh tidak tapi mana kami yang akhir yang dikira tak mau ataupun anak-anak ini mau dikain di jamin sudah berisaran tapi sudah berisaran berapaan kota beria buka buka dengan berama-amaliku ataupun anak-anak ini lalu di pindahnya. Inna bahwa alamat rafi fil musanna alif tapi ya tapi nah ya tapi nah itu kan jadi mantap semua dikit ya kalau memang satu kuat berarti saling bertanya sama teman sepuas-puas saya terkait dan Nam Abu Ibrahim bila Muslim, tidak siap agung. Alamat di Ropa ada dua orang ya. Alamat Ropa ada dua. Asli. Asli. Asli. Dan asli.